akan datang lagi meski ibumu melarang. Kutunjukkan kesungguhan untuk miliki dirimu. Yang ku ingin bukan sekedar hanya seluruh cinta sampai akhir waktu nanti.